Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita berbagai kebaikannya, berbagai nikmatnya, nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi hari menjelang siang ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fiddin, ya, berupaya dan berusaha untuk semakin memahami agama Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul kita beribadah di atas ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan hanya dengan dasar ikut-ikutan, ya, karena dasarnya semangat dan seterusnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu salatul khauf, ya, yaitu masalah salat khauf, ya, salat yang dilaksanakan tatkala sedang berada dalam keadaan takut, ya, dalam situasi perang, ya, dalam suasana atau situasi perang itu tetap ibadah sholat itu dilakukan dan tetap dilakukan secara berjamaah. Ya, tetap sholat itu harus dilakukan dan tetap disyariatkan dilakukan secara, ya, berjamaah. Walaupun, ya, tata caranya, kaifiyahnya berbeda. Ya, ya, kaifiyahnya atau tata caranya, ya, berbeda. Maka ada yang apa? Ada yang disilakan dengan sholat khauf. Ya, sholat yang dilakukan ketika dalam keadaan takut karena, ya, perang. Ya. Ini telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kaifiyah. Ini banyak kaifiyah, banyak tata cara salat khauf yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tergantung situasi dan kondisi ketika itu. Ya, ya, tentunya dicari yang mana yang lebih aman. Ya, lebih aman, lebih menjamin ya, keselamatan. Ya, itulah yang di ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaifiah, banyak tata cara. Ya, kita sebutkan ya sebahagiannya. Ya, kita sebutkan sebahagiannya. Ya, di antaranya ya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jamaah dibagi menjadi dua kelompok. Ya, jamaah dibagi menjadi dua ya kelompok. Ya. Sebelumnya salat khauf itu hanya dua rakaat. Dan sebagian tata caranya itu hanya satu rakaat. Ya, dua rakaat. Ya, umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dua rakaat dan di sebagian bentuknya itu dilakukan satu rakaat saja. Ya, satu rakaat saja. Ada yang dua rakaat, ada yang satu rakaat. Di antaranya yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jamaah dibagi menjadi dua. Ya. Satu kelompok berjaga. Ya, satu kelompok berjaga dulu. Ya. Berjaga. Satu kelompok ikut bersama ya, imam. Ya, ikut bersama ya imam. Ya. Ikut bersama imam salat dua rakaat. Setelah dua rakaat, ya imamnya salam, jamaahnya juga ikut salam. Ini kelompok yang pertama. Ya. Ini kelompok yang pertama, salam bersama imamnya. Ya, setelah itu yang selesai sholat tadi ini, yang sudah sholat ini, mereka lagi yang berjaga. Ya, datang lagi kelompok yang kedua. Datang lagi kelompok yang kedua, imamnya masih sama. Ya, masih imam yang sama. Jadi sholat berjamaahnya sebenarnya dua kali. Jadi bagi dua kelompok memang berjamaahnya dua. Ya, dua kali. Bisa dipahamin ya. Ya, tapi imamnya tetap satu. Ya, jadi imam ini mengimami jamaah pertama dua rakaat. Ya, karena kelompok yang kedua ini masih berjaga-jaga. Setelah selesai, ya jamaah yang pertama mereka ini lagi yang berjaga. Datang lagi kelompok yang kedua, ya buat jamaah baru. Tapi imamnya yang sama, masih imam yang tadi. Ya, jadi imamnya dua kali berjamaah. Ya, ini diantaranya. Ini satu. Ya. Yang kedua ya. Yang kedua, bentuk yang kedua yang juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jamaah dibagi menjadi dua. Ya. Jamaah dibagi menjadi ya dua. Ya, satu berjaga-jaga. Ya, yang satu ikut bersama imam. Ya, satu ikut bersama imam. Kelompok yang pertama ikut bersama imam. Ya. Setelah selesai satu rakaat, ya, imam berdiri ke rakaat kedua. Jamaah yang ada di belakangnya ini ya melanjutkan salatnya. Ya, melanjutkan salatnya sampai selesai. Imamnya tetap berdiri saja. Ya, imamnya tetap berdiri. Bisa dipahami ini ya. Ya, imamnya tetap berdiri. Ya, makmum saja yang menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Ya, makmumnya saja yang menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Setelah selesai makmumnya dua rakaat, mereka yang ya pergi ya berjaga, datang lagi jamaah yang kedua. Ya, ikut ke imam ini. Ya, ikut kepada ya imam, yang imamnya ini baru berdiri pada rakaat kedua. Ya, baru berdiri pada rakaat kedua, ya, berdiri pada rakaat ya kedua. Ya, setelah jamaah baru ini masuk, nah, imam melanjutkan ya sholatnya. Ya, jadi jamaahnya baru rakaat pertama, imamnya sudah rakaat kedua, ya rakaat kedua. Ya, jadi ikut dulu, ya ikut makmum sampai selesai rakaat kedua. Ketika imam tasyahud, ya imam tasyahud, imamnya sudah duduk tasyahud, ya karena sudah dua rakaat, ya makmumnya baru satu rakaat, makmumnya berdiri lagi naik dia. Dia lanjutkan dulu ya salatnya. Jadi imam menunggu. Ya, imam menunggu nanti ketika makmum ini sudah selesai tasyahud baru salam sama-sama. Ya, baru salam sama-sama. Ya, beda kalau yang pertama tadi, kalau yang pertama gampang ya, gampang dipahami karena ya memang sholat berjamaahnya dua kali. Ya, hanya imamnya cuma satu. Kan biasa kalau jamaah dua kali, ya yang kedua jamaah kedua imamnya lain juga ya kan. Kalau yang pertama itu tidak. Ya, dia yang imam pada jamaah yang pertama, dia juga imam pada jamaah yang kedua. Kalau yang kedua ini, ya kalau bentuk yang kedua ini imamnya satu. Ya. Jadi imamnya sholatnya tetap dua rakaat, ya, ya imamnya tetap sholatnya dua rakaat, jamaah pertama juga dua rakaat, jamaah kedua juga dua, ya dua rakaat, ya saya ulangi bentuknya, jadi masuk bersama imam, atau mau langsung dicontohkan orangnya langsung, coba, berdiri dulu, lima orang, ini mau ikut yang mana? Ha. Berdiri lima orang, ya, ya kita imamnya toh, ya, dua orang makmumnya. Ah, berdiri lagi dua orang yang jaga, yang jaga ini di belakang jaga di mana dia berjaga? Pokoknya jagalah, artinya jagalah toh untuk lihat-lihat. Yang mau sholat, rukuk, sujud, ikut. Berdiri. Imam tetap berdiri. Makmum lanjutkan. Rukuk. Salam. Makmumnya salam. Makmum salam. Maju. Ganti-ganti makmum. Pergantian makmum. Baru ikut ya. Walaupun imam masih nunggu-nunggu mesti enggak baru baca Al-Fatihah makmumnya ya. Ya. Dulu tasyahud imamnya. Berdiri makmumnya. Makmumnya berdiri. Lanjut. Rukuk. Jelaskan bentuknya. Ya, walaupun yang tadi jamaah pertama enggak dia yang jaga ya. Antum lagi yang jaga. Ya kan? Kan dia yang takbir tuh, kan nanti kedengaran takbirnya. Ya, Allahu Akbar. Imam bisa memperkirakan selesai mi Al-Fatihah ini. Baru rukuk. Jelas ini kan bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama. Sekarang sudah berapa yang disebutkan? Sudah dua. Ada lagi bentuk yang ketiga yang hanya satu rakaat. Ya, yang hanya satu rakaat, hampir sama dengan yang tadi ini. Ya, bersama dengan yang tadi ini. Imamnya dua rakaat, makmumnya satu rakaat. Ya, jadi imamnya dua rakaat, makmumnya satu rakaat. Satu ikut bersama rombongan pertama ikut bersama imam. Yang rombongan kedua masih jaga, ya. Kemudian ruku bersama imam, ya ruku sujud. Setelah sujud dia duduk tasyahud salam, ya duduk tasyahud, ya salam, ya imamnya berdiri, ya masuk kelompok yang kedua, ya yang kedua ikut bersama, ya imamnya. Nah, yang kedua ini salam bersama imam, ya salam bersama imamnya, Jadi imamnya dua rakaat dengan dua ya jamaah, makmumnya satu rakaat masing-masing. Itu beberapa yang dicontohkan ya, banyak sebenarnya contoh-contohnya, tapi ya kita cukupkan beberapa contoh saja ya. Ya, semoga juga ini tidak dipraktekkan juga kita di negeri kita ini. Ini kalau yang seperti ini kan dipraktekkan, ini kalau suasana genting betul ya, dalam suasana ya perang, terjadi peperangan ya, ya memang harus tetap ya, jadi tetap antisipasi ya. Jadi yang kita sebutkan tadi ini ya, jadi walaupun sementara sholat ya, kalau memang harus perang ya berperang, jadi sholat sambil ya tetap siaga ya, kalau tiba-tiba musuh ya menyerbu ya harus perang, dalam keadaan sholat tetap ya perang. Jadi disebutkan walaupun nanti misalkan dia lari berkejar-kejar, penting jangan dia berbicara ya, tetap dia niatkan bahwa dirinya sedang sholat ya, ya dirinya sedang sholat ya. Karena ada lagi bentuk yang lain ya, bentuk yang kedua ya. Kalau bentuk yang lain ini, atau kita cukupkan sampai situ saja ya. Terlalu banyak bentuk-bentuknya juga susah dihafal ya. Ya. Kita mending pindah di pembahasan yang lain yang insyaallah lebih ya bermanfaat. Ya. Kita masuk pada pembahasan ya Kitabul Janaiz. Jadi ada berarti 2 rakaat. Ya. Baik ikhwah, kita lanjutkan di bab yang lain yaitu Kitabul Janaiz. Pembahasan seputar masalah jenazah. Ini saya kira penting ya untuk kita pahami bersama masalah penyelenggaraan jenazah, mulai kaum muslim memulai sakit ya, meninggal, memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya sampai dikubur, ya dikuburkan, ya insyaallah taala, ya ini akan disinggung di sini secara ya terperinci. Baik, yang pertama kata penulis, ya, wa man hadarahul mautu minal muslimina nudi wal ahli ayulakinuhu syahada, bahwa barang siapa yang nampak padanya ya tanda-tanda kematian, maka dituntunkan, disunahkan kepada keluarganya yang hadir di sisinya agar mentalqin, menuntung orang yang sakit ini agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya, ini adab dan etika yang perlu diperhatikan tatkala kita mengunjungi ya saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang kelihatannya sudah mulai nampak tanda-tanda kematian pada dirinya, agar dituntung mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan justru ya disibukkan, diajak ngobrol, diajak berbicara, ya ingat anakmu, ya ingat keluargamu, ingat inimu, ingat itumu, ya. Tapi mestinya ya orang ini dibantu, ya dia dituntung untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, tuntunglah ya mautakum, orang-orang yang akan mati ya di antara kalian, ini orang-orang yang sudah nampak pada dirinya tanda-tanda kematian, agar mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dengan harapan ucapan terakhirnya orang ini adalah kalimat La ilaha illallah, ya, agar dianugerahi dengan harapan agar orang ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala husnal khatimah, ya, akhir yang baik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, ini sebenarnya targetnya kita. Ya, ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, yang parah, sudah mulai pingsan-pingsan, sudah nampak pada dirinya, ya, bahwa orang ini kayaknya sudah mau meninggal, maka dituntung, ya, dituntung, dibantu dia untuk mengucapkan, ya, la ilaha illallah, ya, ya, dibantu dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, semoga dia bisa mendapatkan keutamaan ini yang disebutkan oleh Nabi. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, ya, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian, ya, kalau misalkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dibiarkan saja, ya, didiamkan, ya, enggak usah la ilaha illallah terus, la ilaha illallah. Yang penting orang ini sudah mengucapkan satu kali la ilaha illallah, ya, ditenangkan saja, dibiarkan saja. Ya, nanti kalau dia berbicara lagi, kalau dia berbicara lagi, berucap dengan ucapan-ucapan yang lain, ah, baru dituntung kembali. Kan targetnya apa? Akhir ucapannya, akhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak usah. Ya, enggak usah didesak, karena orang ini lagi apa? Lagi susah-susahnya, lagi beratnya, lagi sakit-sakitnya menghadapi sakaratul, ya, sakaratul maut. Ini orang sudah meninggal. Kalau disuruh terus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti enggak kuat dia. Ya kan? Ya, enggak kuat. Ya, kalau dia sudah mengucapkan satu kali, biarkan. Tenangkan. Nanti kalau dia bicara, ya, ngomong lagi, ya, ya, bicara-bicara lain, baru diingatkan lagi, ucapkan la ilaha illallah. Ya, ya, begitu. Ya, itu tadi harapannya agar orang ini betul-betul kita harapkan akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika, ya, datang menjenguk orang yang sakit, ya, ya, hendaknya, ya, dimotivasi, ya, dinasihati, ya, diingatkan banyak-banyak bersabar, ya, diingatkan agar banyak-banyak beristighfar, diingatkan agar banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan agar tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jangan justru diajak ngobrol saja masalah dunia, dipancing-pancing emosinya, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya, ya, orang yang sakit itu butuh dimotivasi agar semangat hidupnya itu bangkit. Jangan justru datang menakut-nakuti. Tayyib ikhwal ikhwah, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ya, jika orang tersebut sudah positif meninggal, ya, sudah positif meninggal, maka langkah berikutnya, ya, berusaha dipejamkan matanya. Kalau memang matanya terbuka, ya, kalau meninggal dalam keadaan matanya terbuka, maka dipejamkan. Ya, bagaimana caranya supaya matanya tertutup? Karena memang kadang ada orang yang meninggal, nah, itu matanya terbuka, ya, karena dia itu memandang dan melihat apa, ruhnya kemana pergi, ya. Jadi ketika ruhnya itu dicabut, ya, ke atas, maka dia, ya, melihat, ya, dia mengiringinya dengan pandangannya, ya, dia mengiringi dengan pandangannya, ya, ruhnya itu pergi, ya, dan ternyata karena sudah meninggal, makanya matanya nggak kembali lagi. Ya, matanya tidak tertutup kembali, makanya disunahkan agar dipejamkan matanya, maka ditarik ke kelopak matanya, ya, atau ditekan-tekan, yang penting bisa tertutup kembali, ya, tertutup kembali. An Ummi Salamah qalat dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ya, Ummu Salamah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah, wa qad syaqqa basaruhu, dan Abu Salamah ini terbuka matanya. Fa'akumallah, maka Nabi memejamkan matanya. Ya, memejamkan matanya siapa? Abu Salamah. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna ruha inda kubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya jika ruh itu dicabut, ya sesungguhnya jika ruh itu dicabut, maka diikuti oleh pandangan. Ya, diikuti oleh pandangan. Pada janasu min ahli, faqal la tad'u ala anfusikun. Ya, maka tiba-tiba ketika itu, ya, banyak orang yang berteriak-teriak, ya, atas kematian Abu Salamah radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan doakan, ya, kecelakaan diri-diri kalian, ya. Jangan karena, ya, ada keluarga yang kita cinta, yang kita sayangi, orang tua, ibu yang meninggal akhirnya, ya, berdoa, teriak-teriak juga, ya, ambil mak juga, kan kadang begitu, ya, ya, ibunya meninggal, ya, atau anaknya meninggal, ya, suaminya meninggal, ya, ya, tidak sabar, ya, teriak-teriak, ambil mak juga, ya, matikan mak juga dan seterusnya, dia doakan diri, ya, doakan dirinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah, ya, melarang. La tadu ala ampusikum, jangan doakan kecelakaan, kejelekan diri-diri kalian. Kalau mau mendoakan diri, doakan dengan kebaikan. Ya, doakan diri kebaik, ya, kebaikan. Jangan doakan diri sendiri agar, ya, dimatikan, ya, diwafatkan segera. Ya, jangan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun orang itu sakit, ya, banyak musibah, banyak, ya, problem yang dihadapi. Ya, tidak boleh dia putus asa, tidak boleh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diwafat, ya, diwafatkan. Enggak boleh. Ya, karena ketika seorang itu hidup dan masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentunya ya dapat menambah kebaikannya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya mendoakan kejelekan diri sendiri. Kenapa kata Nabi, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun? Karena malaikat itu senantiasa mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka jangan ucapkan, jangan doakan diri sendiri kejelekan. Ya, tapi doakan diri sendiri itu dengan kebaik, ya, kebaikan sehingga ketika diaminkan oleh malaikat dikabul, ya, dikabulkan. Kira-kira kalau doakan kejelekan diri sendiri, ternyata diaminkan oleh malaikat dan dikabulkan oleh Allah, siapa yang celaka? Siapa yang rugi? Ya, kan diri sendiri yang merugi, ya, yang merugi. Tsumma qala, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa darajatahu fil mahdiin, angkatlah derajatnya dia. Ya, waqlubhu fi aqibihi fil ghabirin, ya, dan berilah ganti pada ya keturunannya yang masih hidup. Wa ghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah dia. Ya ampunilah kami dan dia ya wahai Rabb alam semesta, wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, ya lapangkan luaskan ya kuburannya dan berilah cahaya di alam kuburnya. Ya, ini doa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Salamah baru saja meninggal. Jadi mendoakan orang yang ya meninggal itu bukan hanya ketika salat. Ya. Bukan hanya ketika ya salat jenazah ya, ketika datang menjenguk ya, datang menjenguknya ya, maka di ya didoakan sudah, mulai sudah di ya didoakan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Abu Salamah baru saja meninggal, Nabi datang, Nabi memejamkan matanya, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ya ya ampunilah kami dan dia wahai ya Rabb alam semesta, luaskanlah kuburannya dan berikanlah cahaya di alam ya di alam kuburnya. Kemudian berikutnya ya ayughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Ya, kemudian setelah itu ditutup. Ya, orang yang sudah positif meninggal ya ditutup seluruh tubuh ya seluruh tubuhnya. Ini masyarakat kita umumnya melakukan ya. Ya, ditutup selimut atau ditutup beberapa lembar sarung itu memang ya sunnahnya. Aisyah radhiyallahu anha, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujja bi burdin hibrah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau meninggal, maka beliau ditutup dengan bur ya yang lebar ya menutupi seluruh ya seluruh tubuhnya. Kemudian yang berikutnya, ya, kemudian yang berikutnya, ayu ajilu bitajhizihi wa ikhrajihi. Hendaknya, ya, keluarganya, ya, keluarga, ya, jenazah itu menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Ya, kalau orang sudah positif meninggal, maka disegerakan, ya, ya, disegerakan diurus jenazahnya, ya, digalikan kuburannya. Kalau kuburannya sudah siap, ya, disegerakan, dimandikan, ya, disolati dan dikubur. Ya, enggak usah disimpang lama-lama, satu hari, dua hari, apalagi kalau tidak terlalu penting. Ya, ya. Ya. Baik. Jadi berikutnya, ya, hendaknya jenazah itu disegerakan, ya. Disegerakan pemakamannya. An Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Asri'u bil janazah." فَإِنْ تَكُوا صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ. Segerakanlah jenazah itu. Jika jenazahnya adalah jenazah yang baik, ya, jenazah yang soleha, maka itu artinya kamu segerakan dia kepada kebaikan. Ya, itu artinya kamu segerakan dia kepada, ya, kebaikan. Dia akan menikmati apa? Ya, nikmatnya alam kubur. Ya, sebab alam kubur itu imma raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Ya. Taman dari taman-taman surga atau dia jurang dari jurang-jurang api neraka. Maka kata Nabi segerakan, ya, orang-orang yang meninggal di antara kalian. Karena kalau dia adalah orang yang baik, maka itu artinya kalian menyegerakan dia kepada kebaikan, kepada taman dari taman-taman surga, akan merasakan nikmatnya alam kubur. Tapi jika sebaliknya, wa in takun khagairah dalik fasyarrun tada'unahu ala riqabikum. Namun jika ternyata tidak seperti itu, jenazahnya bukan jenazah yang baik, maka itu artinya kejelekan yang kalian segera lepaskan dari pundak-pundak kalian. Ya, ya, kejelekan segera kalian lepaskan dari pundak-pundak, ya, pundak-pundak kalian. Baik. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau misalnya ada keluarga, ada teman yang meninggal, ya, di tempat yang jauh, ya, ya, di tempat yang jauh, maka tidak mesti dia harus dibawa pulang ke kampung halamannya. Ya, meninggal di Jawa, harus dibawa ke Bantaing, dikuburkan. Ya, meninggal di Kalimantan, meninggal di Malaysia, misalkan dibawa pulang. Ya, enggak ada masalah sebenarnya kalau dia dikuburkan di sana. Ya, di sana. Ya, ya, berapa memang waktu, ya, yang dibutuhkan itu memulangkan itu jenazah. Ya, kan tuntunannya, ya, tuntunannya dipercepat. Ya, kan sama di sini dengan di sana. Di sana dikubur juga, di sini dikubur juga. Iya, kalau masalah doa, ya, doa itu di mana saja, Bi? Ya, bisa. Ya, dikubur di sini bisa didoakan, dikubur di sana juga bisa didoa. Ya, didoakan. Ya, ini termasuk hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, ayyubadira ba'dhum liqada'i dainihi min malihi walau ata 'alaihi kullihi. Hendaknya, ya, segera dilunasi. Ya, dibayarkan utang-utangnya, ya, dari harta orang yang meninggal ini, sekalipun harus habis hartanya kalau memang utangnya banyak. Ya, kalau memang utangnya banyak, maka, ya, sekalipun habis dipakai bayar utang, enggak ada lagi yang disisakan untuk anaknya, untuk ahli warisnya. Ya, enggak ada lagi disisakan untuk anaknya, untuk ahli warisnya. Jadi ketika seseorang itu meninggal, ya, ketika seseorang itu meninggal, ya, dan ada hartanya, maka pertama hartanya itu diperuntukkan untuk, ya, hartanya itu diperuntukkan untuk kebutuhan penyelenggaraan jenazahnya ini. Ya, dibelikan kain kapan, ya, kalau memang, ya, harus bayar tukang gali kuburan, ya, dipakai bayar gali atau dijadi apa, dipakai membayar, ya, untuk gali kuburan. Ya, kalau jauh dikubur, ya, perlu mobil, ya, kendaraan ambulans misalkan dipakai. Ya. Kalau ternyata masih ada hartanya, ya setelah dikeluarkan ini hal-hal yang seperti ini, ternyata masih ada hartanya. Maka berikutnya harta ini dipakai untuk bayar utang. Ya, dicari semua dulu. Kalau ada utang-utangnya dibayar pakai hartanya yang ada. Ya, dipakai hartanya yang yang ada. Kalau sudah lunas semua utang-utangnya dan ternyata masih ada hartanya yang tersisa, maka dicari lagi wasiatnya. Apakah orang ini pernah berwasiat? Ya, jangan sampai dia pernah berwasiat kalau saya meninggal maka ya tanah saya yang di sana misalkan ya jadi wakaf untuk pembangunan masjid. Ya, kalau saya meninggal maka sekian juta ya uang saya dimasukkan ya di pondok pesantren atau di masjid ya. Nah, kalau memang ada wasiatnya seperti itu, maka dikeluarkan. Ya, dijalankan wasiatnya ini. Ya, kalau setelah itu semua sudah selesai masalah penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran utangnya sudah lunas, wasiatnya juga sudah selesai, sudah dijalankan semuanya dan masih ada hartanya, itulah yang dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Ya, sisanya itulah yang dibagi-bagi oleh ahli waris. Ya, enggak boleh ahli waris bagi-bagi harta ya keluarganya yang meninggal sementara keluarganya ada utangnya. Ya, ya alasannya nanti dibayar. Ya, ya meninggal ada kebunnya. Ya, meninggal ada kebunnya, tapi kebunnya satu. Kalau dijual ini ya, enggak ada untuk anak-anaknya. Ya, enggak ada masalah. Ya, dijual saja dulu itu. Ya, dijual saja untuk dipakai bayar utang. Kalau memang ada lebihnya, ya lebihnya itu yang diambil oleh ahli warisnya, dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Kalau ternyata ya dijual kebun-kebunnya, dijual semua hartanya dan ternyata ya belum cukup juga, ya dihabiskan saja. Kalau yang masih ada ya yang belum tertutupi, ya nanti bagaimana keluarganya lagi yang berusaha menutupinya. Yang jelas hal yang keliru jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang itu meninggal ya banyak sebenarnya hartanya, tapi keluarganya, anak-anaknya enggak mau dia jual itu harta untuk bayar utang. Ya, ya, mereka saja bilang nanti kami cicil-cicil pembayaran utangnya, ya, nanti kami ansur untuk pembayaran ya utangnya. Ini sebenarnya enggak boleh. Ya, ini sebenarnya ya tidak boleh. Ya. Ya, ini juga mengingatkan kepada kita ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bahayanya itu utang, ya, bahayanya itu apa? Utang. An Jabir bin Abdullah qol, "Mata rajulun fagassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tud'ul janaiz 'inda maqami Jibril, thumma adanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-salati alaihi." Kata Jabir, ada seorang lelaki meninggal, maka kami pun memandikannya dan mengkapaninya dan meletakkannya di tempat jenazah. Ya, di tempat yang memang di situ selalu jenazah diletakkan. Setelah itu kami persilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Ya, faja'a ma'ana khuta, tsumma qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bersama kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'alla 'ala sahibukum daina. Ya. Jangan-jangan temanmu yang meninggal ini, sahabat kalian yang meninggal ini ada utangnya. Qalu na'am dinaran. Sahabat perasaan menjawab, ya Rasulullah, ada utangnya. Ya, ya utangnya sebanyak 2 dinar. Ya, sebanyak 2 dinar. Ya, ya 1 dinar itu 4 gram lebih emas. Berarti kalau 2 dinar, ya berarti kurang lebih 9 gram. Ya, utangnya. Fatakhallafa faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah, ya Rasulullah, huma 'alayya. Maka Nabi mundur. Ya, Nabi enggak mau mensolati sahabat ini gara-gara ada utangnya. Nabi mundur. Maka ada seorang laki berteriak, ya Rasulullah. Ya, lelaki ini namanya Abu Qatadah. Ya Rasulullah, nanti saya yang bayar utangnya yang 2 dinar itu. Ya, kami yang jamin bayarkan utangnya yang 2 dinar. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul huma 'alaik wa fi malik wal mayit minhuma bari. Ya. Ya, 2 dinar itu yang kamu mau tanggung, itu kamu bayar dari hartamu. Ya, hartamu yang kamu pakai bayar. Ya, kamu enggak minta ganti. Ya, kamu bayar dari hartamu, dan apakah membayar dari hartamu, dan si mayit, si jenazah ini sudah dianggap berlepas diri dari utang tersebut. Faqala na'am, maka dia mengatakan iya Rasulullah, ya. Ya, saya bayar pakai hartaku. Saya enggak minta diganti oleh keluarganya. Ya, si jenazah ini ya sudah terbebas dari utang 2 dinar tersebut. Fa shalla alaihi, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maju ya mensolatinya. Fa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda laqi Abu Qatadah yaqul ma sana'ti dinaran hatta kana akhirun darin qal kana qadaituhuma ya Rasulullah qal al'ana hina baradat alaihi jilduhu. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali ketemu dengan Abu Qatadah, Nabi tanya lagi, bagaimana yang 2 dinar itu? Apakah sudah bayar atau sekedar janji saja? Ya kan, Abu Qatadah kan tadi berjanji, dia menjamin, saya yang bayarkan ya Rasulullah utangnya itu yang 2 dinar. Maka setiap ketemu dengan Nabi, ditanya lagi, bagaimana yang 2 dinar? Apakah kamu sudah bayar? Ya, ketemu, ya, ditanya lagi, bagaimana yang 2 dinar? Apakah sudah lunas? Ya, terus-terus setiap ketemu Nabi, ya, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dia mengatakan ya Rasulullah, qadaituhuma, yang 2 dinar sudah saya bayar, sudah lunas itu, sudah saya kembalikan kepada pemilik. Ya, pemiliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana hina barat alaihi jilu. Baru sekarang ini dingin kulitnya. Ya, baru sekarang ini apa? Dingin kulitnya. Kulitnya siapa ini? Kulitnya sahabat tadi yang meninggal dalam keadaan ada utang. Ya, ada utangnya. Ini menunjukkan bahwasanya bahaya itu utang. Ya, kalau meninggal dalam keadaan ada utang, panas kulitnya di alam kuburnya sampai ya utangnya itu diselesaikan. Ya, sampai utangnya itu dibayar, ya, dibayarkan. Ya, sampai utangnya itu dibayar, ya, dibayarkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwasanya orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid gugur di medan perang karena membela agama Allah, dimaafkan seluruh kesalahannya kecuali kalau ada utangnya. Ya, kalau ada utangnya, ya, enggak bisa dia masuk surga. Itu menjadi penghalang duluan masuk surga. Dia tunggu dulu pemilik uang, pemilik utang, ya. Dia selesaikan dulu baru bisa masuk. Ya, baru bisa masuk surga. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mundur dan tidak jadi mensolati sahabat yang ada utangnya. Kalau ini tadi kan Nabi mundur, ada yang menjamin, Nabi maju kembali mensolatinya. Ya, datang dalam riwayat yang lain itu, ya, tidak ada yang menjamin, enggak ada sahabat yang berani menjamin utangnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mensolatinya. Ya, tidak jadi ya mensolatinya. Ya, enggak jadi Nabi ikut salat. Nabi persilakan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya ya mensolati sahabat yang meninggal ini dalam keadaan ada ya ada utangnya, dalam keadaan ada utangnya. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ya meninggal dan tidak ada hartanya untuk dipakai bayar utang, ya, apakah anaknya wajib membayarkannya? Ini masalah khilaf di kalangan ya ulama. Ya, kalau ada orang meninggal dan ada utangnya, ya, kalau ada harta yang dia tinggalkan, maka hartanya ini harus wajib dipakai bayar utangnya. Ya, kalau sudah habis hartanya dan utangnya masih ada, apakah ahli warisnya, anaknya misalkan harus membayarnya? Atau misalkan orangnya memang tidak ada sama sekali hartanya? Ya, meninggal, utangnya 20 juta. Hartanya kalau dihitung-hitung ya, 1-2 juta saja. Ya, bagaimana ini? Apakah ahli warisnya harus ya membayarkannya? Ya, tidak harus. Ya, kalau ahli warisnya, ya anaknya mau membayarnya, ya, maka itu artinya dia berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi kalau dia tidak mau membayarnya, ya, dan alasan bahwasanya ini utang murni utangnya orang tua saya, maka tidak bisa juga dipaksakan. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratu wizra ukhra. Ya, tidak boleh seseorang itu dibebani ya dosa kesalahan orang lain yang dibebankan kepada ya kepadanya. Sekarang yang berutangkan orang tuanya. Ya, kenapa anaknya yang harus dipaksa untuk membayar? Ya, dipaksa untuk membayar. Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terus bagaimana misalkan kalau ada orang ya kita pernah berutang ya kepadanya. Ya, setelah itu orangnya enggak tahu kemana. Ya, orang Jawa datang merantau kerja di Bantaeng, ya kan tetangga, ya, ya minjam uangnya makan bakso belum dibayar misalkan, ya tiba-tiba orang Jawa ini pulang, ya nggak ada nomor HP-nya dicari-cari, ya nggak ditahu, ya orang baru, ya, ya orang baru datang, orang Jawa baru datang di Bantaeng sepekan dua pekan jualan ngutang barangnya, ya terus dia pulang nggak balik-balik lagi, bagaimana caranya ini? Ya, bagaimana cara bayar utang ini? Ya, ya karena kita takut khawatir nanti ditagih di akhir akhirat. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama tentunya harus berupaya dan berusaha. Ya, mencari tahu kemana dia orang ini. Ya, kemana orang ini? Kalau ternyata misalkan orangnya meninggal, maka dicari ahli warisnya. Ya, dicari ahli warisnya. Kalau orangnya nggak ditahu, ahli warisnya juga nggak ditahu, pokoknya hilang jejak, nggak ditahu. Ya. Pokoknya enggak ditahu. Maka disedekahkan saja. Ya, ya, disedekahkan saja, diniatkan pahalanya untuk dia. Ya, disedekahkan saja, ya, diniatkan pahalanya untuk ya, untuk dia. Sehingga ketika di hari akhirat nanti dia menagih, ya, dia tagih, kita kasih ini pahalanya. Ya, ya, sudah dikasihkan dia ini pahalanya saya sedekahkan dulu di dunia, ya dunia ini pahalanya. Bagaimana kalau sudah disedekahkan ternyata tiba-tiba orangnya muncul kembali? Nah, sudah puluhan tahun enggak muncul-muncul, enggak tahu ai meninggal ini kayaknya. Kita hampir putus asa nih. Jangan sampai saya tahan-tahan terus ini justru saya meninggal enggak jadi bayar. Ya, enggak jadi justru sedekahkan. Disedekahkan. Ternyata setelah disedekahkan muncul orangnya. Bagaimana ini? Ya disampaikan saja kepada orangnya. Kalau orangnya terima, ya, bahwasanya saya sudah sedekahkan dan saya niatkan pahalanya untuk kamu. Kalau dia terima, ya alhamdulillah, ya, dia menunggu pahala di hari akhirat. Kalau tidak mau, ya, tidak mau, ya berarti kita ganti. Ya, sedekah kemarin, ya, sedekah ini, ya pahalanya kembali ke kita, ya karena kita ganti lagi. Ya, kita ganti punya dia punya, ya, dia punya uang. Ya, kita gantikan dia punya, ya, dia punya uang. Baik, ini hal-hal yang seperti ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, enggak boleh dianggap sepele. Ya, ya, sekali lagi, ya, uang 1000, 2000, 5000 untuk ukuran sekarang mungkin memang tidak begitu berharga. Ya, enggak ada harganya uang 5000, uang 10000. Ya, tapi di hari akhirat di saat semua orang butuh kebaikan, di saat semua orang butuh pahala, pasti dia akan cari. Ya. Pasti dia akan cari semua piutang-piutangnya di dunia. Ya, yang besar sampai yang paling kecil dia akan cari semuanya karena dia butuh kebaikan, dia butuh pahala, butuh pemberat timbangan kebaikan, ya, timbangan kebaikannya. Makanya enggak boleh kita bergampangan dengan persoalan-persoalan persoalan utang, ya. Makanya jangan berani ngutang diam-diam. Ya, ya, istri mengutang diam-diam. Ya, enggak kasih tahu suaminya. Takut-takut dimarahi. Ya, ya, diam-diam dia mengutang. Ya, ya, ini kira-kira bagaimana kalau diam-diam disembunyikan sama suami, tiba-tiba meninggal? Ya, ya, kira-kira apa yang bakal terjadi? Orang datang menagih, suaminya enggak mau bayar. Ya, enggak tahu saya itu. Ya, mau dibayar, jangan-jangan ini hanya penipu. Ya, ya, makanya kalau ada utangnya, ya, jangan disembunyikan. Ya, dikasih tahu temannya, dikasih tahu orang tuanya, dikasih tahu anaknya, orang yang sudah berkeluarga, ya. Tanggung jawab, ya, keluarga bisa, ya, bertanggung jawab. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ma yajuz lil hadirin wa ghairihim, hal-hal yang boleh dilakukan bagi yang mengunjungi jenazah. Ya, apa saja yang boleh dilakukan bagi orang yang mengunjungi jenazah? Ketika menjenguk, ya, jenazah. Maka lahum kashfu wajhil mayit, boleh membuka wajahnya jenazah. Ya, si mayit ini itu boleh dibuka. Ya, wajahnya, ya, jadi buka kain yang menutupinya dibuka dan melihat ke wajahnya itu enggak ada masalah. Wa taqbiluhu, boleh juga dicium. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Ya, ya, jenazah laki-laki yang datang juga ada laki-laki, maka boleh dia cium, atau perempuan dengan, ya, perempuan atau mahram. Ya, mahramnya, Ya, enggak ada masalah. Wal buka alai. Ya. Dan boleh juga menangis. Ya, enggak ada menangis, tidak mengapa menangis. Ya, yang dilarang itu kalau meratap. Ya, menangis meraung-raung sambil sembarang dia ngomel. Ya, ini dan itu yang dilarang. Kalau hanya sekedar menangis, ya, mengeluarkan air mata, ya, maka itu tidak ada masalah. Ya, Nabi SAW juga menangis ketika meninggal putranya Ibrahim. Ya, ya, putra Nabi, anaknya Nabi SAW bernama Ibrahim. Nabi SAW juga, ya, menangis, keluar air matanya. Ya, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau menangis pada engkau Nabi. Kata Nabi SAW, al-qalbu yahzan wal-ainu tadma. Ya, hati itu bersedih dan mata itu menangis. Ya, hati itu bersedih dan mata itu menangis. Jadi menangis tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau meratapi mayat. Ya, menangis sambil teriak-teriak. Ya, ya, apa menendang-nendang, ya, memukul-mukul. Ya, dia tarik-tarik rambutnya, dia robek-robek bajunya, itu yang dilarang. Adapun kalau hanya sekedar menangis, meneteskan air matanya, ya, karena tidak tahan, karena bersedih, ya, maka itu rahmah. Kata Nabi SAW, menangis itu rahmah. Ya, banyak orang menangis dan tidak mau keluar air mata, ya, air matanya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW dakhala ala Utsman bin Mas'un wa huwa mayyitun. Bahwasanya Nabi SAW masuk, ya, ini mengunjungi jenazah Utsman bin Mas'un. Ya, tatkala Utsman ini meninggal. Fakashafa an wajhihi thumma kabba alaihi faqabbala. Maka Nabi SAW membuka wajahnya lalu Nabi SAW menciumnya. Ya, ya, Nabi mencium jenazah Utsman bin Mas'un. Wa baka, dan Nabi menangis. Ya. Hatta ra'aitu dumu'a tasilu 'ala wajnatayhi. Ya, sampai-sampai kata Aisyah, saya melihat, ya, air matanya Nabi SAW itu menetes, ya, membasahi pipinya Nabi. Ya, ya, menetes air matanya, nah, ya, Nabi SAW. Ya, jadi mencium, membuka wajahnya dan menciumnya itu bukan perkara yang terlarang. Kemudian menangis, ya, juga tidak dilarang. Yang dilarang kalau melakukan anniyahah, meratapi mayat. Ya, menangis, meraung-raung, ya, mengamuk-ngamuk, sembarang dipukuli, ya, dipecahkan ini, lempar itu yang dilarang. Adapun kalau hanya sekedar menangis karena sedih ditinggal oleh keluarganya, ditinggal oleh orang yang, ya, dekat dengan dia, orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, maka itu hal yang wajar-wajar saja. Itu adalah hal yang, ya, wajar-wajar saja. Kemudian mayajib ala aqaribil mayit, ya, hal-hal yang wajib dilakukan oleh keluarga jenazah, ya, ketika dia mendapatkan bahwa informasi bahwa keluarganya itu meninggal. Ya, ada dua hal yang perlu, ya, yang perlu atau yang harus dilakukan oleh keluarga jenazah. Yang pertama, as-sabr wa ridha bil qadar, bersabar. Ya, dia harus bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala atas meninggalnya, ya, keluarganya, atas meninggalnya, ya, orang yang dia, ya, yang dia cintai. Bersabar, ya, tatkala diuji dengan kematian itu hukumnya wajib. Wajib bersabar tatkala, ya, ditimpa musibah. Ya, bersabar dan harapkan pahala, ya, bersabar dan harapkanlah, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, sabar atau tidak sabar, apa yang terjadi, ya, yang meninggal tetap meninggal. Jadi lebih baik bersabar supaya dapat pahala daripada tidak sabar dapat dosa, tetap dia juga meninggal, ya kan? Ya, diterima tidak diterima, ridho atau tidak ridho, ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, ya, terima atau tidak terima, kalau sudah meninggal ya meninggal. Jadi lebih baik terima, bersabar, dapat pahala, ya, daripada tidak menerimanya, tidak kembali juga, tidak hidup juga kembali, tidak dapat juga pahala, tapi justru dapat dosa. Jadi rugi dua kali, ya, meninggal keluarganya, tidak dapat pahala, ya, dapat dosa, bahkan tiga kali ruginya, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Kami, kata Allah, pasti menguji kalian bi syai'im minal khauf, sedikit rasa takut. Ya, manusia pasti diuji dengan sedikit dari rasa takut. Ya, sedikit saja. Karena kalau rasa takut itu banyak, maka akan membinasakan. Wal ju' dan kelaparan. Ya, ya. Wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta. Ya, terjadi kemarau panjang, gagal panen, ya. Hasil panen sedikit atau gagal total, ya, makanan kurang, krisis, ya, susah. Itulah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, ya, kematian. Ya. Was samarat, kurang buah-buahan. Ya, rambutan, ya, langsa, durian, ya, buah-buahan yang disukai tidak ada yang berbuah misalkan. Itu juga adalah ujian. Ya, adalah ujian. Ya, wa basyiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Karena hanya orang yang bersabar, ya, yang bisa lolos, ya, dari cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapa itu orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang jika mereka itu ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita seluruhnya adalah milik Allah, kita seluruhnya adalah milik Allah, dan kita seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah, ya, atas mereka itulah salawat dari Rabb mereka dan rahmah. Ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah. Jadi ketika seorang ditimpa musibah, ya, musibah, ya, kebakaran, ya, musibah kebanjiran, musibah longsor, musibah kematian dan seterusnya, maka hendaknya dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita ini semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu adalah titipan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali titipannya, ya, siapa yang bisa menghalanginya? Ya, anak itu adalah titipan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali, ya, titipannya, maka siapa yang bisa menghalanginya? Ya, tidak ada. Ya, enggak ada yang bisa menghalangi, emang bisa menghalanginya. Maka bersabarlah tatkala ditimpa musibah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki, fa qala laha ittaqillaha wasbiri, fa qalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Anas bin Malik bercerita bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang berada di sisi kuburan menangis. Menangis di sisi kuburan anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ittaqillah." Bertakwalah kepada Allah wahai sang ibu. Dan bersabarlah. Ya, jadi didapati di kuburan menangis. Ya, didapati di kuburan menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, "Bertakwalah kepada Allah wahai sang ibu. Bersabarlah." Maka si ibu ini mengatakan, "Ya, enak kamu karena kamu tidak ditimpa musibah seperti apa yang menimpa saya." Ya. Kamu gampang saja ngomong bertakwa, bersabarlah karena bukan kamu yang menderita, bukan kamu yang ditimpa. Perempuan ini, si ibu-ibu ini tidak tahu, tidak kenal kalau yang tadi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau yang tadi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngasih nasihat kepada dia agar dia bertakwa, agar dia bersabar, ya. Faqilalaha huwa Rasulullah. Setelah itu dikasih tahu, tadi itu Nabi itu. Ya, Rasulullah tadi itu yang lewat, yang suruh kamu bersabar. Ya. Fa akhadaha, ya, mithlul maut. Fa atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa lam tajid indahu bawabin. Fa qalat ya Rasulullah, inni lam a'rifka. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sabra inda awwalis sadma. Ya. Maka setelah perempuan ini sadar, ya, Kalau ternyata Nabi tadi itu yang menasihati dia agar dia bersabar, agar dia bertakwa, ya dia merasa bersalah sekali dengan memberikan jawaban, ya enak kamu karena kamu tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa saya. Maka dia pun berlari, ya pergi mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ketemu dengan Nabi, ya dia minta maaf, ya Rasulullah saya itu tidak tahu, ya kalau kamu adalah yang tadi menasihati saya adalah engkau. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sabra inda awwalis sadma. Ya, sesungguhnya kesabaran itu hanya pada goncangan pertama. Ya, sudah mengamuk-ngamuk setelah itu lama capek mi baru bilang mau sabar, ai terlambat mi. Ya, itu sudah terlambat. Ya, makanya Nabi mengatakan inna masabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu hanya pada goncangan pertama. Ya, tatkala musibah terjadi kan di saat itulah memuncak. Ya, memuncak. Kalau dia mampu menahan ya dirinya ketika itu, itulah orang yang bersabar. Ya, tapi saat memuncak dia enggak bisa kendalikan dirinya, dia ini itu, nanti setelah capek baru dia mau sabar. Ah, itu sudah terlambat namanya, ya. Itu sudah terlambat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kabar gembira khususnya kepada ibu-ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Ya, kan ini biasanya berat sekali rasanya ya. Ya, ibu-ibu yang ditinggal mati oleh ya anaknya yang umur 1 tahun, 2 tahun, ya. Ya itu biasanya ya berat sekali. Memang terasa hantaman dan cobaan yang sangat luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira khusus bagi mereka agar mereka bisa bersabar ya di atas cobaan dan ujian ini yang sangat berat. Ya. Ya, An Abi Sa'id Al-Khudri anna nisa qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman fa'adahun wa qala ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal walad kanu laha hijaban minan nar. Bahwasanya kaum wanita, ya, para sahabiat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dibuatkan waktu khusus, ya, untuk mereka dinasihati, ya, meminta kepada Nabi agar Nabi menyiapkan waktu khususnya, ya, khusus untuk mereka para wanita ini dikasih nasihat, motivasi, wejangan khusus untuk mereka, ya, untuk mereka. Ya, dibuatkan taklim ummahat, taklim ibu-ibu lah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka bahwasanya siapa saja wanita, ya, siapa saja ibu yang ditinggal mati oleh 3 orang putranya atau putrinya, ditinggal mati oleh anaknya 3 orang, maka anaknya itu akan menjadi hijab bagi dia dari api neraka. Ya, siapa yang ditinggal mati oleh anaknya 3 orang, maka yang 3 orang ini akan menjadi hijab bagi ibunya dari api neraka. Ibunya aman dari api neraka karena ada anaknya yang menghijab api neraka. Ya, qalat imra'atun. Ya. Maka ada lagi wanita lain yang bertanya, ada lagi ibu-ibu yang lain yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau hanya 2?" Ya, tadi kan ada yang menyebutkan 3. Ya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau hanya 2 yang meninggal?" Ya, maka Nabi mengatakan, ya 2 juga anaknya menjadi hijab. Ya, bagaimana kalau 1? Ya, 1 juga akan menjadi hijab. Ini kabar gembira khusus bagi mereka-mereka, ya ibu-ibu para ummahat yang ada anaknya meninggal, ya sabar kih, karena anaknya ini akan menjadi apa? Ya, menjadi hijab, ya, menjadi benteng antara dia, pelindung antara dia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba disebutkan dalam hadis. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para anak-anak di hari akhirat, silakan kalian masuk surga. Ya, mereka enggak mau masuk surga. Ya, berkali-kali mereka diperintah masuk surga, mereka enggak mau. Ya, mereka enggak mau masuk surga. Sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mali arakum? Kenapa ini kalian enggak mau masuk surga? Kok disuruh masuk surga enggak mau?" Ternyata jawabannya apa mereka? "Ya Allah, kami tidak mau masuk surga sampai kedua orang tua kami juga ikut." Ya. "Ya Rasulullah, kami enggak mau masuk surga. Kami enggak bakalan mau masuk surga." Ya, ya. "Kecuali kami masuk bersama bapak ibuku." Ya, ya. "Abi dan ummiku yang saya temani masuk surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Silakan kalian masuk surga bersama dengan ya bapak ibu kalian." Ya, ini keutamaan tersendiri. ya, kabar gembira, motivasi tersendiri, ya, bagi ummahat, bagi ibu-ibu yang punya anak meninggal sebelum dewasa, ya, bahwa mereka nanti kelak akan menjadi pemberi, ya, syafaat, mereka yang akan menggenggam kedua apa tangan kedua orang tuanya masuk ke dalam, ya, surga, mereka akan menjemput kedua orang tuanya, ya, mereka akan menjadi hijab, ya, menjadi pelindung, ya, antara neraka dengan kedua orang tuanya. Baik, yang kedua, ya, yang kedua yang perlu diketahui dilakukan oleh keluarga yang meninggal, ya, apa keluarga yang ditinggal mati, ya, agar mengucapkan al-istirja, itu mengucapkan kalimat apa tadi, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, innalillahi wa inna, ya, ilaihi, ya, raji'un, ya, hendaknya dia banyak bersabar, ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, berikanlah saya pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah saya ganti yang lebih baik. Ya, ya Allah, ya, berikanlah saya pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah saya ganti yang lebih baik. Ya, ini umum, ya. Ini doa ini juga umum, bukan hanya ketika ada keluarga yang meninggal baru dibaca doa ini, tapi juga tatkala ditimpa dengan musibah yang lain. Ya, ya, kendaraannya kecelakaan, kendaraannya dicuri orang, ya, rumahnya terbakar. Hendaknya dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya pahala atas musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah saya ganti yang lebih baik. Ya, yang lebih baik. Ya, mobil tua yang terbakar, yang kecelakaan, yang dicuri, ya, diganti mobil baru. Ya, ya. Tidak menutup kemungkinan besok lusa dia beli yang baru. Ya, ya, itu berkah dari doanya. Ya, itu berkah dari doa, ya, dari doanya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Bahwasanya saya pernah, kata Ummu Salamah, saya pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tak seorang muslim pun yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yani dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah lalu dia membaca Allahumma innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia membaca doa, ya Allah, berikanlah saya ganti yang lebih baik atas musibah yang berikanlah saya pahala atas musibah yang menimpaku, berikanlah saya ganti yang lebih baik, melainkan pasti Allah gantikan yang lebih baik. Ya, pastikan Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih, ya, yang lebih baik. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang jujur dalam berdoa, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan ganti yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih, ya, yang lebih baik. Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita meninggal dalam keadaan mengandung tetapi bayinya yang dikandung masih hidup, tetapi dokter mengambil jalan dengan menyuntik mati bayinya tersebut. Ya. Ini apa? Ya, janinnya ini, ya, kalau memang bisa dioperasi, dikasih keluar, ya, maka itu yang dilakukan, ya. Kan janin itu hidup ketika sudah berusia 4 bulan, ya. Ya, kalau sudah berusia 4 bulan, maka janin itu sudah hidup. Kemudian jika janin itu sudah berusia 6 bulan, sudah genap 6 bulan, maka itu sudah memungkinkan hidup. Ya, jadi kalau sudah usia kandungannya itu di atas 6 bulan, ya, maka kalau memungkinkan ini disesar, dikasih keluar. Karena janin itu sudah bisa hidup itu kalau sudah 6 bulan. Tapi kalau kurang dari 6 bulan itu enggak bisa hidup. Ya, itu enggak bisa hidup itu kalau kurang dari 6 bulan. Tapi kalau sudah 6 bulan usianya ke atas, maka itu bisa hidup. Ya, enggak boleh ya, disuntik dan seterusnya, melakukan hal-hal yang membunuhnya sengaja, melakukan pembunuhan secara sengaja, ya, secara sengaja kalau memang ini sudah memungkinkan hidup. Tapi kalau misalkan ya masih 4 bulan, 5 bulan ya tidak memungkinkan hidup, maka ya dibiarkan sampai mati sendiri saja. Ya, ya dibiarkan sampai ya mati sendiri. Artinya jangan dikubur dalam keadaan ya janinnya masih hidup. Ya, enggak boleh dikubur dalam keadaan janinnya itu masih hidup. Ya. Allahu a'lam, ya kalau misalkan dokter mengambil jalan pintas seperti itu supaya pertimbangannya dibiarkan juga enggak mungkin, ya mau dioperasi juga ya tidak mungkin karena tidak mungkin hidup. Karena kalau kurang dari 6 bulan itu enggak bisa hidup. Ya. Ya, mau ditunggu mati sendiri, ya jangan sampai lama. Ya, ya jangan sampai lah. Ya, jangan sampai lama. Allahu a'lam bishawab. Nah, walaupun tentunya yang lebih amannya ya jangan melakukan hal-hal yang seperti itu karena ini artinya sengaja melakukan pembunuhan, ya. Ya, karena ini yang ada di dalam rahim ini kan manusia. Ya, itu sudah manusia. Sudah manusia karena sudah hidup. Kalau sudah hidup itu berarti sudah ya, sudah manusia. Ya, dia sudah manusia normal. Ya. Ya, dia sudah manusia. Manusia. Ya, enggak boleh lagi dia dibunuh. Jadi Allahu a'lam ya dibiarkan saja, ditunggu-tunggu sampai dia meninggal sendiri. Ya, enggak meninggal sendiri. Ya, ya baru dikubur. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika seseorang meninggal dalam keadaan mempunyai utang, namun di antara keluarganya tidak ada yang mengenalnya, mengetahuinya, dan tempat yang ia tempati berutang juga tidak memberitahu, yakni menagih hutang si mayit kepada keluarganya. Ya, kalau kita nggak tahu, ya mau diapa? Kita keluarganya mau bertanggung jawab. Tapi tidak, ya kalau tidak ditahu, ya tentunya itu kan di luar kemampuan kita, ya walaupun tentunya, ya kita perlu berupaya dan berusaha, apalagi kalau memang orang ini kita kenal, ya biasa berutang, ya kita kenal dia penjual-jual, ya penjual-jual barang campuran, misalkan memang biasa, ya berutang sama pelanggannya dan seterusnya, ya maka hal yang seperti ini, ya kita cari-cari tahulah. Ya, kalau kita sudah cari-cari tahu, baru ternyata ya enggak ada yang memberitahukan, ya si pemilik hak, ya piutang juga tidak menyampaikan, ya maka ya dia nanti akan berurusan di hari akhir, ya berurusan nanti di hari akhirat. Dan ya disebutkan bahwasanya siapa yang berutang dengan niat, dengan maksud untuk membayar utang tersebut, artinya ada niatnya dari awal, semangat untuk mengembalikannya, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya. Ini Allah membantu dia untuk memudahkan pembayaran utangnya. Kalau ternyata ya meninggal tiba-tiba, ya, ya orang ini berutang. Ya, orang ini berutang. Karena butuh sekali. Dan memang ada niatnya dari awal, ada niatnya untuk tekadnya untuk mengembalikan. Ternyata meninggal tiba-tiba dan tidak diketahui, tidak ada yang kenal dan seterusnya misalkan, maka bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan membayarkannya di hari akhirat. Allah nanti akan memberikan ganti. Ya, Allah akan ganti, ya. Jadi pemilik utang ya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menyebabkan dia ridho. Ya, Allah akan memberikan dia sesuatu yang menyebabkan dia ya ridho, sehingga dia tidak menagih lagi, ya tidak menagih lagi. Karena orang yang meninggal ini yang ada utangnya kan tiba-tiba, ya kemudian apa ada niatnya untuk mengembalikan, dia nggak berutang dengan niat untuk main sembunyi-sembunyi, cuma karena belum sempat baru datang ngambil perjalanan meninggal tiba-tiba karena kecelakaan misalkan, ya maka insyaallah taala Allah akan ya memberikan ganti kepada si pemilik utang, si pemilik uang, sehingga dia ya ridho terhadap ganti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tabi'ul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena waktu duhur sudah masuk, kita cukupkan sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.